di sini diingatkan oleh Imam Muslim, maka tidak perlu kita membahas tentang kesahihannya, maka dia memang sahih daripada Rasulullah SAW. Jadi dibincangkan oleh ulama agak tentang hukum yang terdapat di dalam hadis ini. Dan ini salah satu daripada hadis ini, dengan lapar begini, adalah salah satu daripada cara syariat menerangkan tentang mana yang najis, mana yang tidak najis. Iaitu Rasulullah SAW berkata, apabila dia telah dicamah, maka dia telah suci. Jadi ada kalimat suci, tahur, daripada kalimat tahara. Artinya, apabila ada kalimat tahara, dia telah suci, apa yang kita boleh faham? Dia sama ada suci daripada hadas kecil, hadas besar, ataupun dia suci daripada kekotoran ataupun najis. Itulah bahasa syariat. Ataupun dia suci daripada hadas kecil, hadas besar, kita tahu kulit bangkai ini tidak berkena-kena dengan hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, hadas besar untuk manusia, untuk mukallaf. Jadi makna yang seperti ini, yang telah suci di sini, hanya mempunyai satu makna, iaitu yang adalah najis. Sebelum itu najis, setelah disamak, dia suci. Dan seumpamanya yang terdapat dalam hadis dilakukan anjing kalau tengah lagi. Tuhuru ina ikahadiku ika wala batini kamu. Pensucian bekas salah seorang daripada kamu apabila dijilat anjing adalah yang berjudi tujuh kali. Jadi tuhuru jadi paharahnya pensucian. Jadi apa kita faham? Ya sama dia suci daripada ada kecil dan besar, ataupun dia suci daripada najis, ataupun suci daripada kekufuran kemaksiatan. Tidak ada makna selain daripada makna yang kedua, iaitu ia adalah suci daripada kekufuran dan najis. Ada orang menyatakan bahawa syariat itu bila meletakkan sesuatu itu najis, hendaklah syariat itu datang dengan menyebut lafaz najis, ini najis, ataupun dan semakna dengannya. Yang ini lafaz-lafaz yang semakna dengan najis. Dalam bahasa Arab ada beberapa buah lafaz seperti rikson dan lain-lain lagi yang menunjukkan kepada makna najis. Jadi ini disebut lafaz najis. Kalau tidak, dia tak boleh najis. Jadi jawab kita itu tak mesti. Itu tidak mesti. Kadang-kadang syariat letakkan kalimat najis. Ini najis, ini bukan najis. Kucing itu tidak najis. Kadang-kadang tak sebut najis, tapi ia tetap menunjukkan kepada najis sebab ada kalimat lain seperti tahu ataupun tuhu, pensucian, ataupun ada kalimat ataupun ada perintah makna mencuci. Kerana kita tak mungkin diperintah oleh syariat untuk mencuci itu sesuatu, melainkan kerana apa? Kerana ada kecil, ada besar, ataupun kerana kekotoran yang wajib dicuci. Baik, ada pun kekotoran daripada syirik dan kekufuran, itu tidak dicuci dengan air. Kalau disuruh cuci dengan air, fahamlah kita ia adalah najis. Jadi bagi mereka yang menyangka kalau tak mahu, oh ini tidak najis, tidak ada nas, kata mereka, lafaz yang jelas adalah lafaz najis kat situ, kata ia tidak najis, maka jawab kita, kamu kena datangkan dalil. Mana dalil yang mengatakan sesuatu kalau najis mesti ada lafaz najis? Kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran terdapat perkara-perkara yang disebutkan sebagai najis dengan kalimat najis, tapi kamu pun tak cakap dia najis, kita pun tak cakap dia najis, padahal lafaz najis pun tak jadi najis. Jadi pasal apa? Contohnya innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amal syaitan, hanya saja Arab dan ansar patung-patung, wal azlam yakni undi ataupun pertikam undi dengan panah, rijsun najis, itu maknanya dalam bahasa daripada amalan syaitan, perkataan ibu, taklah kamu jauhkan daripada kamu. Tak cakap kalau Arab tu dia kilahkan sama dia najis atau tidak. Kamu tak cakap patung tu najis, mesti cuci kalau dah pegang. Kamu tak cakap apa tu, apa ni, memanah undi dengan panah itu najis, perlu dicuci dengan air dan sebagainya. sedangkan lafaz dia najis. Jadi tak perlu kepada lafaz najis untuk menetapkan sesuatu najis sebenarnya. Tetapi antara dalil yang terkuat mengatakan sesuatu najis bahkan lebih kuat daripada lafaz najis sendiri adalah ia perlu dicuci ataupun tak perlu dicuci. Kalau dah perlu cuci, fahamlah kita ia adalah najis. Nanti kita terangkan hal ini. Okay. Kemudian ada yang mengatakan ini disuruh cuci bukan betul-betul najis. Tapi supaya mencuci ini adalah macam kita apa ni, hanya simbolik saja. Tetapi maksud cuci di sini adalah untuk sucikan hati kita. Dan macam-macam lagi lah. Itu semua jauh. Kalau dah cuci dengan air itu maknanya kena bersih lah. Orang kata jilatan anjing itu dicuci 7 kali, 1 kali dengan tanah itu, serpu itu. Sebenarnya kerana kalau kita minum, nanti hati kita keras. Jadi kita kena cuci. Ini disebutkan oleh orang ulama Turki. Dan ini tidak ada sandaran langsung. Kita baca dalil-dalil syariat, ikut satu-satu, kita akan dapati itulah caranya syariat ini menerangkan sesuatu yang diharamkan, menerangkan sesuatu yang najis. Jadi kita pun kata sebagaimana mereka kata, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Sesungguhnya kami, yakni syariat, telah menfasala, telah menerangkan sejelasnya apa yang haram atas kami. Tetapi kita katakan tak semestinya menjelaskan itu dengan lafaz najis contohnya. Dan dalam hal ini banyak. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam melarang kita daripada makan harta anak yatim, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa, wala taqulu amwalal yatama zulma. Janganlah kamu makan harta anak yatim secara zalim. Kalau kamu cari, kalau lihat ayat tersebut, mungkin kamu kata apa? Makan harta anak yatim tak boleh. Makan minumlah. Bahasa Arab makan boleh masuk minum. Tetapi kalau pakai pakaian anak yatim, boleh. Kalau tak patut, boleh. Kalau anak yatim ada kenderaan, kuda tu, kalau makan kereta, kamu nak pakai, boleh. Sebab Quran cuma haramkan apa? Makan minum. Apa jawab kita? Bukan fiqh. Ini jumur. Tak faham akan bahasa syarak. Kenapa disebutkan makan tak sebut pakai? Takkan anda sebutkan satu-satu dari detail. Yang biasanya kita buat dengan harta, makan, minum ke, pakai ke, ataupun tunggal, selalunya lah adalah makan, minum. Jadi sebutkan dengan makan, makan, minum. Kita juga dengan hal anjing kemarin tu, dia jilat. Kenapa tak disebutkan bila anjing itu kencing dalam berjana kamu, berak dalam berjana kamu? Tak disebutkan benda tu jarang berlaku. Yang siap belasa dia lah. Dia cari makan dia tidak. Dia kalau nak buang mana-mana dia buang. Jangan kita nak terangkan. Dan untuk umpah maknanya. Baik. Jadi kita terbaca lah beberapa satu tulisan berkenaan dengan hal ini. Maka pada kita apa ni pendapat yang mengatakan perkara itu najis cukup dengan perintah mencuci ya, ataupun membuang benda tersebut dan dicuci, itu adalah dalil yang amat kuat. Bahkan pada kita adalah nas bahawa sesuatu itu adalah najis. Jadi lafaz seperti ini menunjukkan kepada pensucian daripada najis. Jadi dalam hadis ini, apabila kulit disamak maka ia telah suci, maknanya sebelum itu dia najis. Baik. Kemudian beberapa masalah tentang hadis ini. Terdapat beberapa buah hadis lain yang seolah-olah melanggar ataupun berkandahan dengan hadis yang kita baca, di mana makna hadis-hadis tersebut melarang daripada kita gunakan kulit bangkai. Larang. Okay. Dan beberapa hadis lain yang menunjukkan makna lain. Jadi di dalam hal ini, baik kita baca kitab ini, muka surat 66 dalam kitab ini. Dalam masalah ini ada 7 pendapat tentang samak kulit bangkai. Yang pertama, samak ini dapat menyucikan setiap kulit bangkai, baik pada bahagian dalam maupun luarnya, dan tidak dikhususkan sesuatu pun darinya. Hal ini berdasarkan zahirnya hadis Ibn Abbas tadi dan yang semakna dengannya. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud. Jadi bukan luar ni boleh, dalam tak boleh. Ini dalam tu masih kotor. Dalam tu kan yang apa tu kena dengan melekat dengan daging. Jadi kalau daging tu dah makan, macam mana kita tamak pun tak boleh. Maka kata Rasulullah SAW, bila ditamak tak disebutkan luar ataupun dalam. Jadi bila dia sebutkan tamak, maknanya semua bahagian kulit tersebut telah menjadi suci. Itu pendapat pertama. Yang kedua, menyamak tidak dapat mencucikan sesuatu. Tamak macam mana? Letak jalan, letak apa, semuanya bakar, asap kan, bakar. Macam apa pun, gantung sitai dan sebagainya, dia tak boleh jadi bersih. Dia tetap najis. Ini juga ada orang yang berpendapat demikian. Dan ini adalah pendapat jumhur Al-Hadawiyah. Jumhur ulama sunnah, kata jumhur Al-Hadawiyah, salah satu kelompok Syiah. Dan diriwayatkan dari kelompok sahabat, ada juga sahabat telah apa ni berkata demikian sebagaimana sebahagian riwayat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad dan Al-Bukhari dalam tarikhnya. Dan perawi yang keempat Ad-Darqutni Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dari Abdullah Ibnu Utsaimin. Dia berkata telah datang kepada kami wasiat Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal dunia, bahawa janganlah kalian menggunakan sesuatu dari bangkai baik dengan menyamak maupun dengan membalutnya. Jadi hadis ini daripada Abdullah bin Ukay. Dia kata ada wasiat dari Rasulullah SAW dalam bentuk tulisan. Wasiat itu sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan riwayat lain dia sebelum Nabi SAW meninggal 1 bulan ataupun 2 bulan. Jadi ini hadis-hadis yang mutaakhir. Dan dalam wasiat tersebut Rasulullah kata jangan kamu gunakan sesuatu dari bangkai, sama ada dengan samak maupun dengan membalutnya. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa mansukh hukumnya pencucian kulit bangkai dengan menyamak. Baik. Tetapi pendapat tadi dijawab dengan beberapa alasan. Yang pertama, bahawa hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Hadis ini mutarik pada sanadnya, berguncang. Sekejap gini, sekejap begitu, menunjukkan dia tidak sahih. Dan terkadang diriwayatkan dari para penulis Rasulullah SAW dan terkadang daripada para syekh dari Juhainah. Ini satu fadilah. Ini perawi ini berbeza-beza. Dan terkadang pula dari orang yang membaca wasiat Nabi SAW. Memang satu yang betul, mesti satu yang betul. Jadi kalau ada banyak sangat, berbeza-beza menunjukkan hadis ini lemah, kata mereka. Itu daripada sudut sanad. Daripada sudut matan pula, ia mutarik kerana riwayat, kerana diriwayatkan dengan tanpa batasan. Dan inilah riwayat terbanyak dan diriwayatkan dengan membatasi 1 bulan, 2 bulan, 40 hari ataupun 3 hari. Ini yakni bila wasiat itu apa ni disampaikan. Dia ada kata sebulan sebelum Rasulullah SAW meninggal, kata 2 bulan, ada 40 hari, ada kata 3 hari. Ini banyak sangat, semua bisa-bisa. Jadi menunjukkan bahawa ada kelemahan di situ. Kemudian juga memiliki cacat, iaitu mursal. Kerana Abdullah bin Ukay tidak mendengar dari Nabi SAW. Oh, Abdullah bin Ukay ini bukan sahabat. Jadi dia seorang tabi'in. Seorang tabi'in ini dia tak dengar ada sahabat. Dia cuma jumpa sahabat. Dia tidak jumpa, dengar daripada Rasulullah SAW. Dia cuma dengar daripada sahabat. Kalau dia dengar, tak tahulah dia apa ni. Nabi SAW tu keluar daripada kuburnya, dia nampak tu. Kita kan kita dah bincangkan hal tu kan. Boleh nampak Rasulullah SAW secara jaga ataupun tidak. Nampak dalam mimpi tak pakai. Jadi hadis itu lemah sebab dia tak dengar daripada Nabi SAW. Kalau dia tak dengar Nabi SAW, dia dengar daripada siapa? Mungkin orang tu boleh dipercayai, mungkin tak boleh dipercayai. Jadi sanad ini lemah. Ia tidak didengarkan oleh Abu Rahman bin Abi Layla dari Ibnu Hakim. Oleh kerananya Ahmad meninggalkan pendapat ini setelah sebelumnya ia berpendapat dengannya dan sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmizi. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, kita kenal mazhab Hanbali, mula-mula dia kata tak boleh gunakan daging penyu kulit bangkai walaupun telah disamak. Dia pakai hadis ini. Tapi setelah dia kaji, dia dapati hadis ini lemah, dia pun tinggalkan hadis ini. Maknanya dia ambil balik hadis sahih Muslim. Kemudian yang kedua, hadis tersebut tidak boleh untuk menasakhkan, kerana hadis menyamak lebih sahih sebab diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan dari beberapa jalan. Dan yang semakna dengannya, ada beberapa hadis dari 10 sahabat. Dia kata hadis yang mula-mula tu adalah hadis yang lebih sahih. Hadis ini kalau sahih pun, kalau kuat pun, kalau benar pun, dia tak cukup kuat untuk memasukkan hadis ini. Tapi yang penting di sini, kalau sesuatu hadis nak memasukkan hadis yang lain, dia mempunyai isyarat. Hadis tersebut mestilah hadis yang latest, mutaakhir, berita mutaakhir. Jadi berita pukul 10 mesti memansuhkan berita-berita pukul 6 dan sebagainya. Pukul 6 mungkin ini yang dia berlaku, pukul 10 dan kita lain. Kalau kita tak dapat pastikan berita ni mutaakhir, latest, kita tak boleh hukumkan dia sebagai hadis yang memansuhkan hadis masuk. Itu logiklah. Tetapi kita cuba tahu hadis ini diriwayatkan 1 bulan, 2 bulan sebelum Nabi SAW wafat. Kalaulah betul, tapi tahukah kita mungkin dalam masa 1-2 bulan ni tukar balik, ada penukaran apa tu? Hukum mungkin 1-2 bulan macam-macam boleh jadi. Jadi tak kuat, tak cukup kuat maklumat bahawa hadis ni diriwayatkan buta akhir bulan 12 sebelum Nabi SAW wafat, melainkan kita betul-betul yakin ia adalah yang latest dalam hal ini. Jadi oleh kerana itu, mereka katakan tak cukup, tak boleh memasukkan hadis sahih Muslim. Itu ringkasnya. Dan yang ketiga, dan ini sebenarnya yang terkuat, ada pendapat ulama dan saya pun kaji, inilah jawapan yang paling kuat terhadap hadis yang mengatakan tak boleh gunakan kulit yang disamak pun. Iaitu dalam lafaz hadis tersebut ada kalimah al-ihab. Terbaik-baik. Jadi sekarang kita terangkan kalau betul hadis tersebut sahih, dan kalau kita lihat Tafsir Syalbani memang hadis itu sahih, jadi tak mau kita bertikai dengan sanadnya lah. Jadi memang Rasulullah SAW kata, jangan kamu manfaatkan bangkai dengan kulitnya yang belum disamak ataupun dengan membalutnya. Jadi sebenarnya hadis ini tak ada masalah. Dia tidak mengatakan tak boleh pakai kulit yang tidak yang disamak pun. Jadi kamu bertali pinggang berkaitan dengan kulitnya atau cok pun atau semuanya, semua tak boleh pakai kalau ikut hadis. Dan bahkan mazhab Hanbali mengatakan apa juga kulit walaupun disamak haram digunakan. Terang eh mazhab tersebut. Dan kita gunakan hadis ini. Tapi kita dah kata tadi Imam Ahmad bin Hanbal dah tarik balik. Jadi jawapan terhadap hadis ini adalah Nabi SAW larang kita manfaatkan bangkai dengan kulitnya yang belum disamak. Itulah lapas jihad. Dan hadis yang kita baca sebelum ini dalam Sahih Muslim menerangkan apabila kulit bangkai telah disamak, maka boleh dipakai kerana dicuci. Jadi tidak ada pencegahan. Jadi balik asalnya, rupa-rupanya wasiat Nabi SAW itu adalah jangan kita gunakan kulit bangkai yang belum disamak. Tapi masalahnya apa? Tak tahu kan dalam bahasa Melayu ini terjemahan dia yang salah. Terjemahan dia kata apa? Janganlah kalian menggunakan sesuatu dari bangkai baik dengan menyamak maupun dengan membalutnya, itu yang salah tu. Baik dengan menyamak itu yang silap. Dia bukan menyamak. Kalau dah kata tak boleh pakai dengan menyamak, bolehlah kita katakan hadis ini ada masalah. Jadi janganlah, betulnya janganlah kalian menggunakan sesuatu daripada bangkai kulitnya yang belum disamak maupun dengan membalut. Jangan gunakan sesuatu daripada bangkai kulit yang belum disamak maupun dengan membalut. Itu maksudnya. Jadi dengan hal ini tidak ada masalah. Namun sebagian masyarakat kita, Syekh Muhammad Rasul Al-Husayn, dia tetap kata tak boleh pakai. Tak boleh. Tak boleh gunakan kulit yang disamak. Jika apa? Jika dagingnya haram dimakan. Jadi, kalau kulit anjing, begitulah. Kalau kulit kucing, tak boleh. Kulit buaya, kulit ular dan sebagainya, tak boleh makan lah dagingnya. Maka disamak pun masih kita tak boleh. Tak boleh makan. Namun yang kuat adalah zahir ataupun umum hadis Nabi SAW yang mengatakan aku juga kulit boleh dipakai setelah disamak. Sebab dia dah cuci. Okay, itu baru dua pendapat sebenarnya. Pendapat yang ketiga dapat, yang ini samak ini dapat mencucikan kulit setiap haiwan yang dapat dimakan. Sedangkan kulit haiwan yang tidak boleh dimakan, tidak boleh disamak. Ini kalau disamak pun tetap tak suci. Tetapi hal ini bertentangan dengan keumuman hadis kulit apa saja. Al-Jumahihalim. Jadi ini ada kena-kena dengan bahasa. Jadi nak faham dengan hadis ni, fikrah ni mesti nak kena ada bahasa Arab buat. Al-Jumah tu maknanya apa juga. Jadi dalam maknanya umum, apa juga boleh. Kalau tak ada dalil yang mengkhususkannya, dia tetap kekal umum. Baik, pendapat yang keempat, samak ini dapat mencucikan semua haiwan kecuali babi, kerana babi tidak memiliki kulit. Ini adalah mazhab Abu Hanifah. Betul tak? Orang kata kulit babi tahu pula. Wallahualam. Ini nak mengkaji. Jadi bukan pasal dia najis. Pasal dia apa? Dia tak ada kulit. Baik, yang kelima, kalau kita sama kulit ni dapat mencucikannya kecuali babi juga, berdasarkan firman Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya semua itu kotor. Itulah dalam Fa'ina Rish Fiskun Baina Ritsun atau Fiskun Bila Lila Lila. Kerana sesungguhnya semua itu kotor. Jadi babi kotor. Kata ganti yang tersebut dalam menunjukkan babi, maka dihukumi dengan najisnya semua anggota badannya. Jadi kenapa babi tak boleh disamak kalau dari kulit pun lah? Sebab Al-Quran kata dia najis. Semua dia najis. Kalau dah najis, macam mana kita buat apa pun dia tak boleh jadi suci. Dan anjing pula dikiaskan kepadanya kerana sama-sama najis. Ini ada pendapat Asy-Syafi'i. Sebab anjing lebih dahsyat lagi kata mereka. Lagi berat lagi najisnya sebab diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Jadi sepatutnya dia lebih-lebih lagi tak boleh disamak kulitnya. Kita dengar dia pendapat, kita pun dah dengar dia punya hujah dan lain. Kita fahamlah. Yang keenam, samak ini dapat mencucikan semuanya. Mencucikan semua kulit. Sama ada dia boleh dimakan seperti kambing dan unta, ataupun yang tak boleh dimakan, harimau, singa dan sebagainya. Akan tetapi hanya bahagian luarnya yang suci dan tidak dapat mencucikan bahagian dalamnya. Sehingga dapat digunakan untuk benda-benda yang kering saja. Tetapi yang basah, yang cair, tak boleh. Jadi kalau awak nak isi apa tu kelambu, buat bantal, boleh. Nak buat kumpang, boleh. Tapi kalau awak nak buat letak susu ataupun air buat jalan, tak boleh, kata mereka. Ini kalau dia boleh apa? Boleh kucing ke apa. Dan boleh solat di atasnya, atas kulit. Semua jenis kulit yang disamak, walaupun kulit kucing. Tetapi tidak boleh solat dalam bahagian dalamnya. Kalau kebalikkan kulit tu, yang sebelah dalam tu, yang dekat, yang mula-mula tu, waktu hidup dia dekat dengan daging tu, yang itu tak boleh. Atas dia boleh. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, ulama Madinah, dengan memadukan antara hadis-hadis di atas. Dengan demikian maka tidak dapat pertentangan. Yang ketujuh, kulit bangkai dapat dimanfaatkan walaupun tidak disamak. Lagi dahsyat, tak sama pun boleh pakai. Okey, kalau awak baru tembak apa tu, apa ni, harimau putih kan, tak payah sama. Awak boleh pakai buat jadah. Mahal kan jadah tu. Baik bahagian luar maupun bahagian dalamnya. Kenapa? Sebab berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis Bukhari, dan diriwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW melewati seekor bangkai kambing. Di jalan nampak bangkai kambing. Lalu dia bersabda, tidakkah kalian memanfaatkannya dengan menyamaknya? Para sahabat menjawab, innaha maitah, sesungguhnya iaitu bangkai. Beliau bersabda, yang diharamkan hanyalah memakannya. Ini adalah pendapat Al-Sufri. Jadi hadis itu nampak macam apa? Masyarakat nampak bangkai kambing, orang tarik. Kenapa kamu tak memanfaatkannya dengan menyamaknya? Suruh sama kan? Tapi sahabat-sahabat kata ini kan bangkai, bangkai kan tak boleh pakai. Tapi Nabi SAW kata yang tak boleh pakai, yang diharapkan adalah memakannya. Kita pun tak pakai kain yang boleh. Jadi mereka tak ambil yang depan, mereka ambil yang belakang saja. Mereka kata boleh pakai kulit binatang walaupun dia tidak disamak. Tapi jawapannya adalah hadis ini dia sahih, tetapi hadis ini berbentuk mutlak umum. Dia dikhususkan oleh hadis-hadis lain. Ya, dia disebutkan kat sini. Semua ada orang yang berpendapat demikian. Jadi untuk kita, walaupun macam-macam pendapat, ada berapa pendapat sekarang? Ada 7 pendapat. Maknanya ada khilaf ulama. Bukan maknanya ada khilaf, nak ambil pendapat mana satu, mana yang senang nak ditambil. Tak boleh. Itulah yang salah. Ataupun mana yang sesuai untuk negeri Singapura sekarang, atau untuk masyarakat Melayu misalnya kat Singapura, kita ambil pendapat tu. Tak boleh. Sebab kalau kita buat demikian, maknanya kita punya hujah apa? Quran hadis ke? Kita punya hujah silap? Kita punya ada silap. Mana boleh puja atas silap orang, pendapat orang begitu-begitu. Itu seburuk-buruknya pendapat. Kita mengambil saja orang punya pendapat dan bukan kita. Kenapa orang ini kan ada silap? Kenapa orang cakap macam itu? Kenapa orang ini? Kenapa amalkan benda ini? Kenapa amalkan benda ini? Kan ada silap kenapa? Kita dapat Quran bahawa hadis kan ada silap. Jadi puja dia bukan Quran tentunya. Puja dia bukan hadis. Puja dia ulama punya silap. Sejak bila kita boleh berpuja dengan silap ulama? Jadi maksudnya misalnya halalkan ini kan? Yang boleh jadi puja adalah Quran dan apa? Hadis. Kita gunakan pendapat ulama, kita ambil faedah daripada dia, kita cukup fahamkan. Kalau kuat kita ambil. Kalau tak kuat boleh ambil. Kalau tak kuat tak boleh ambil. Kita mesti sembah Allah SWT, beribadah kepadanya mengikut yang kuat daripada dalil, bukan yang lemah daripada dalil. Itu juga kita kena faham. Bukan asal khilaf, boleh alah. Ini kan ada imam kata macam ini. Masa ini kan kata macam ini. Asal ada tu pula kata imam balik kan kata ini. Sebenarnya itu adalah satu kesalahan yang besar. Kita perlu kita fahamkan khilaf-khilaf ini dan kita cari pendapat yang paling paling kuat. Jadi sekarang kita dah dengar semuanya, dah baca semuanya. Apa pendapat yang paling benar, yang paling kuat dalam hal ini? Pendapatnya mestilah bersandar pada hadis. Hadis kata apa? Yang sahih kita baca. Apabila apa juga kulit bagai yang telah disamak, maka dia suci. Jadi masuk kat situ kulit binatang yang halal dimakan, dagingnya seperti kambing lembu ataupun yang haram dimakan dagingnya seperti kucing. Ada orang makan kucing? Orang Vietnam boleh ya? Dia nampak kucing kat rumah, dia makan dagingnya. Besok keluar kucing hilang, monyet ke apa, adalah. Jadi kulitnya bila kita sama, kita proses dia, kita boleh pakai luar dan dalam. Kenapa luar dan dalam? Sebab hadis tu kata apabila disama, dia telah suci. Nabi tak kata suci dalam saja, suci luar saja. Nabi kata suci, suci lah semua. Adapun kulit anjing dan kulit babi, ini ada masalah. Jadi sebelum kita terangkan ini, kita kena terangkan kepada yang kaji, apakah hukum babi? Dalam Al-Quran, Allah SWT haramkan kita makan daging babi. Aulat makin kecil. So, makan daging ni haram. Kalau makan, berdosa. Baik. Kemudian Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran juga, kerana sesungguhnya dia adalah rizun najis. Itu pun sebagian orang kata babi tak najis. Ada orang kata daging dia tak boleh makan, tapi badan lain boleh pakai, kata dia. Kulit boleh pakai, bulu boleh pakai, gigi boleh pakai. Kalau dia ada tanduk, pakai tanduk lah. Macam mana kita faham macam tu? Mesti kita nak sebutkan daging tak boleh pakai, kulit, telinga tak boleh pakai, ekor tak boleh pakai. Tak mesti nak sebut salah satu. Habis kencing dia, sayi dia boleh pakai. Takkan nak sebut salah satu. Orang makan apa selalu? Makan daging. Walaupun ada paru, ada hati, ada limpa, ada apa semua. Dan telah kita terangkan tadi, waktu kita terangkan tadi bahawa syariat telah menjelaskan benda yang diharamkan, tapi tak mesti dengan macam itu punya detail yang kamu nak. Umat Islam juga orang bodoh. Cukup dengan apa? Dengan satu apa ni, dengan apa tu, menerangkan sesuatu, sehingga kita boleh ambil yang satu tu, yang jelas itu kepada bahagian-bahagian lain yang sama. Yang tak mungkin. Dan syariat datang dengan perkara yang membawa, yang boleh difaham dengan akal. Boleh difaham. Jangan ingatkan syariat datang dengan benda yang tak boleh faham. Namun demikian, bukan semua perkara dalam syariat mesti boleh pakai akal. Itu salah. Di sana ada beberapa perkara, ada beberapa zon yang akal tak boleh masuk. Dan yang ini dalam hal-hal apa? Ibadat. Ini dalam hal ibadat. Itu pun dalam hal ibadat, tapi juga yang boleh masuk akal. Jadi tentang beratur rakaat, solat kenapa 3, 4, 2 dan sebagainya. Hal-hal seperti ini memang tak boleh gunakan akal. Tapi solat itu sendiri, solat itu sendiri, cara solat itu dan sebagainya, maksud saya kenapa rukuk, kenapa sujud dan sebagainya, boleh digarap oleh akal, iaitu untuk mengagung. Ada makna-makna yang boleh kita nampak. Ada yang betul-betul jelas, ada yang tidak berapa jelas. Tentu juga seperti ibadah-ibadah lain, ibadah haji, ibadah korban, masuk akal tak masuk akal? Masuk akal. Kata menyembelih binatang itu adalah satu kurbah, satu mendekatkan diri, mengagungkan Allah SWT. Kita baca nama Allah SWT, itu boleh masuk akal. Tetapi kenapa mesti sembelih binatang yang umurnya sekian-sekian? Kenapa mesti sembelih binatang yang jenis ini je? Ayam tak boleh. Ayam sekarang dah, ayam lebih sihat daripada bagian kami. Ataupun arnab lah, kalau kaki dia dua okey lah, kita ambil kaki empat, arnab boleh lah. Sembelih rusa untuk korban, lagi mahal, lagi bagus, lagi tak ada kolesterol, tak ada lemak, boleh tak? Tak boleh. Ayam ini kenapa boleh, kenapa tak boleh? Ayam ini tak boleh digarap dengan akal. Tapi sebahagian besar daripada ibadat tu, korban contoh, dapat digarap dengan akal. Dan dagingnya disedekahkan, dimakan. Sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah SWT, berikan kita binatang ternakan dan sebagainya, izinkan kita halalkan kita untuk kita makan. Baik. Jadi kalau orang kata ataupun menyangka bahawa bila ada hukum saja atau bila ada perintah dalam hadis dalam Quran tak boleh masuk akal, itu agak ni lah, terlampau sikit. Jadi demikian pembahasan ataupun pendapat. Jadi babi dah jadi langsung jadi. Babi itu kita dah terangkan dia. Bila sebutkan dagingnya, maka ulama mengatakan najis seluruhnya. Air dia najis. Dan benda macam ini, air najis tak boleh di kamar. Kamar pun tak dapat suci. Itulah yang mengkhususkan umumnya dalil tadi. Apa juga kulit bangsa yang telah disamak, maka sesungguhnya telah suci. Tapi kalau ada ulama kata boleh pakai kulit babi yang telah disamak, kita tak boleh apa? Kamu berusaha, kamu salah besar, kamu jahat dan sebagainya. Pakai kasut kulit babi ni, ini pakai apa tu, baseball punya bat yang kuda kulit babi ke, atau ada berus gigi atau apa sajalah. Jawab kita apa? Kalau betul dah disamak dan sebagainya, dia ikut pendapat tu, kita pun tak nak cakap apa-apa lah. Sebab dia ada dah orang-orang yang ada dalil. Tapi dia pun sama, tak boleh. Cakap orang yang kata tak boleh pakai kulit babi yang telah disamak dan sebagainya, sana besar, ini apa ni, pandai-pandai, dia pun tak boleh cakap macam tu juga. Jadi dalam hal ini memang ada silap yang kuat, maka hendaklah masing-masing berlapak berada dalam hal ini. Faham eh? Kalau babi dah ada silap, anjing lagi ada silap besar. Tapi kalau kita lihatlah daripada sudut syariat, bila diharamkan babi, lepas tu satu hari nanti babi tak ada kat atas muka bumi, seekor babi pun tak ada. Sebab apa? Sebab dibunuh. Ada perintah untuk dibunuh semua babi yang atas muka bumi ini. Yang perintah itu akan dilaksanakan oleh Nabi Isa AS. Pada akhir zaman, bila dia turun, dia akan pecahkan cross, salib. Dia akan membunuh babi-babi semua. Jadi bukankah itu menunjukkan ada satu apa? Satu tanzir, satu perintah menjauhkan daripada binatang tersebut kerana biji. Tentu itu. Takkanlah benda itu kita masuk dalam mulut lagi buat busuk gigi. Buat polis apa? Kasih hitam yang kasut. Macam tak ada. Tak ada kulit lain tu lah. Itu lah. Begitu juga dengan anjing. Lagi pelihara dia tak boleh pegang mengenai cuci macam gitu. Malaikat tak masuk rumah yang ada anjing. Dan macam-macam lagi. Lepas tu awak kata boleh pula pasal operasi telinga ke apa ke semua. Jadi tentulah jauh. Jadi sepatutnya dijauhkan, ditinggalkan. Dan paling selamat, paling selamat, walaupun tak tahu lagi ni paling kuat ke tidak, paling selamat tinggalkan. Tinggalkan. Jadi, dalam hal-hal macam ni, kita research, punya research pun tak ada habis lah. Jadi apa? Yang penting adalah kita nak amalkan kan. Kita nak beramal. Ada apa dia? Beramal dengan sesuatu yang selamat. Yang selamat apa ya? Tak gunakan. Kalau awak tak gunakan, tak ada ulama kata awak buat salah. Kalau awak gunakan, ada yang kata awak tak buat salah, ada yang akan kata awak telah buat salah. Jadi mana lagi bagus? Amalkan. Inilah yang disebutkan oleh ulama al-ikhtiyar. Yang ini khuruj minal khilaf. Keluar daripada daripada khilaf sebab ada dalil. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-17. وعن سلمة بن المحدث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بباب جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان. Artinya dari Salamah ibn al-Muhaddith radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, dengan menyamak kulit bangkai maka dapat mensucikannya. Dan di sini disahihkan oleh Ibn Hibban. Jadi hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi lafaznya ada berbeza, iaitu jibar, itu bahasa Arabnya lah. Tapi bila dia terjemahkan nampak sama saja. Jibaru junudil maitah. Jadi hadis ini sama juga. Apabila telah disamak, samak, mensamaknya itu adalah pensucian, tuhur. Nampak? Dia pakai gunakan tuhur. Tahara. Pensucian. Tak ada sebutkan najis, tak najis kat sini. Tapi apa yang kita faham? Bahawa suci itu suci daripada najis. Artinya, Nabi dia tidak disamak. Maksudnya awak biasa najis macam itu sampai dia kering. Ia tidak boleh digunakan. Mesti nak disamak. Cuma nak mensamak ni, menyamak ni, banyak orang tak tahu lah. Orang kita kat sini tak tahu. Okay, kita bukannya blur, apa ni, binatang ternakan, apa semua ni. Kita pakai kasut kulit, kalau pinggang kulit, bedroom kulit, sini kulit, sana kulit, naik kereta pun kulit. Tapi tanya dia macam mana nak samak kulit, mana dia tahu. Kita pakai dia kan. Bag kulit lah. Tapi orang-orang lain, kita tahu. Adakah satu-satu cara untuk menyamak kulit? Tak ada. Asalkan bila disamak tu, dia tak gunakan benda yang najis, sudah. Biasanya dia akan gunakan benda-benda yang yang dapat menahan dan macam awet lah. Jarang dan sebagainya kan benda-benda yang wangi kadang-kadang daripada apa tu, perahan daripada kulit kayu. Jadi kalau di negeri-negeri atau di Amerika dan sebagainya, dia pakai satu jenis pupuk tu lah. Dekat sini kadang-kadang dia pakai kulit bakau lah apa dan seterusnya. Macam-macam cara lah tu, pakai daun tu, daun ini dan seterusnya. Lepas tu dia tinggalkan macam itu, lepas tu dia jemungkan. Kadang-kadang biasa dan seterusnya. Dan sebelum tu sebenarnya dia akan kikis dulu. Sudah dalam tu, yang melekat dengan daging tu ada membrane-membrane dan sebagainya tu. Yang itu biasa tu dia akan kikis. Tapi bukan pakai apa tu, pakai pisau, nanti koyak. Dia mungkin kikis dengan apa tu benda yang tak tajam. Letak atas tempat macam gini, letak lagi, lepas tu dia kikis. Sampai hilang apa semuanya, dia celup-celup kat mana dan sebagainya. Kadang-kadang dia letakkan apa chemical. Dan lepas tu baru dorang apa? Dorang sekitar. Tapi yang penting di sini apa cara juga, asalkan bila dah lepas itu dia dah berubah daripada kulit bangkai kepada apa dia panggil, kepada benda lain yang boleh dimanfaatkan, mesti maka tidak lagi dia najis. Tidak lagi. Dan satu soalan dalam hal ini, kita dah terangkan tadi jenis-jenis kulit ya. Iaitu kulit daripada haiwan yang halal dimakan ataupun kulit daripada haiwan yang haram dimakan. Sekarang ada satu jenis kulit, iaitu kulit ni daripada haiwan yang halal dimakan. Jadi kalau hidup, kita boleh makan dia. Kambing. Kalau dia hidup, kita sembelih dia. Kita boleh makan lah, maksudnya tunduk. Dan kulit ini, yang ni kambing yang hidup ini, ia telah disembelih pun. Tapi masalahnya dia bukan disembelih oleh orang Islam. Dia disembelih oleh orang orang murtad misalnya. Orang Qadiani. Semua ulama kata Qadiani murtad. Dia pun tak tahu lah. Dia pun macam setuju ya. Dia pun kubur kat tempat lain. Dia tak kisah. Baik. Jadi kulit ni yang asal daripada sembelihan orang murtad ni, si Qadiani, boleh tak kita tertu macam tu? Boleh tak kita sama? Ada tak ada perbezaan antara kulit yang memang tak boleh dimakan? Okay, jawab kita senang je sebenarnya. Balik kepada hadis, semua jenis kulit yang dia terdapat juga haiwan. Okay. Dan kita mungkin pada ringan akan bab ini, bab kulit dan sebagainya. Kalau kita lihat kelihatan kita, kulit ni banyak sekali lah faedah ni untuk manusia. Banyak. Nampak kita bila waktu korban, 1,000 ekor. Kat Singapura ni 3,000. Yang kira kat dunia lain, kita kat Singapura buang aja tu kulit-kulit tu. Sebenarnya boleh guna je lah. Banyak kulit. Kalau lembu, biasanya digunakan untuk apa? Leather kereta tu kan? Kereta dan sebagainya. Sofa awak tu semua ingat kulit apa? Jadi perlu kita tahu hukum. Hukum. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Muhaddits radhiyallahu an, dia adalah seorang sahabat termasuk dari kalangan orang-orang Basrah Iraq sekarang ini. Putranya yang bernama Sinan meriwayatkan hadis ini darinya, dan Sinan juga seorang sahabat. Tafsir hadis menurut Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dari Salamah dengan lafaz di Babul Adil kata Tuhan. Dengan menyamak kulit berarti dapat mensucikannya. Dan terjemahan ini nak kena betulkan sikit. Dengan menyamak kulit, maka seolah-olah telah menyembelihnya. Zakar tu maknanya sembelih. Dan dalam lafaz lain, di baruha zakar tuha, menyamaknya, menyembelihnya. Dan yang lain adalah di baruha tuhuruha, menyamaknya, mensucikannya. Dan itu betul. Dalam lafaz lain, zakatuha dibaruha, kesuciannya dengan menyamaknya. Dan yang lain lagi, zakatul adim dibaruha, kesucian kulit ataupun menyembelih kulit itu dengan menyamaknya. Dalam bab ini banyak hadis makna yang menunjukkan apa yang telah disebutkan hadis Ibn Abbas. Yang menyamakan antara menyamak dengan menyembelih. Kat sini dia sebutkan sembelih sebagai pemberitahuan bahawa menyamak kulit kambing atau kulit apa juga untuk mensucikannya sama kedudukannya dengan menyembelih dan menjadikannya halal. Kerana dengan menyembelih dapat mensucikannya dan halal untuk dimakan. Jadi kalau kambing ini kita nak makan, macam mana kita nak bersihkan dia? Dia tak boleh bersih dengan kita sembelih dia. Itulah. Jadi kita sembelih itulah mensucikan dia. Tapi taruhlah kita tak dapat sembelih dia dah mati, jadi bangkai. Apakah cara untuk mensucikan dia? Sembelih dah tak boleh, dah mati nak sembelih apa lagi? Jadi hadis itu menunjukkan bahawa kalau kita sama kulitnya, maka so sama macam kita dah sembelih dia. Sebagian ulama mengambil riwayat ini yang adalah sembelihnya itu adalah pensuciannya atau sama itu adalah sembelihnya. Kita kata menunjukkan bahawa asal dagingnya, asal binatang tersebut yang untuk kita pakai kulitnya itu nanti, mestilah daripada haiwan yang halal dimakan kalau disembelih. Jadi hanya binatang-binatang seperti kambing, lembu, unta dan sebagainya. Ada pun binatang yang haram dimakan, kucing, singa, harimau dan sebagainya. Ia kalau kita sembelih pun tak boleh. Jadi kalau kita sama, tetap tak boleh. Dia tak boleh menyembelih. Kita dipahami oleh sebagian ulama dan kami ramah ta'ala, dia berpendapat demikian. Jadi kata dia, kulit binatang yang haram dimakan, tak boleh kita pakai walaupun telah disamak. Ada pun kulit yang halal dimakan sajalah, yang telah disamak maka boleh kita gunakan. Namun telah diterangkan tadi, pendapat ini ada sedikit macam kita katakan ada kelemahannya, ada terkandung sikit, ada macam manusia daripada sebuah periwayat. Sebab Nabi SAW tak bermaksud bahawa bila kita samak tu kita sembelih dia. Bukan maksudnya. Sembelih itu maksudnya adalah salah satu daripada cara pensucian. Bukan maknanya dia mestilah daging yang halal dimakan kalau disembelih. Tidak mungkin macam tu. Ya, kerana ada kemungkinan, maka yang bagus sekali adalah kita ambil hadis yang umum. Okay. Ada sebuah hadis lagi yang berkaitan dengan bab ini, kita kena ambil hadis ke-18. Qan Maimunah radhiyallahu anha qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajruna fa qala la akhakum ihabaha fa qalu innaha maitah fa qala yutahhiruha al-ma'u wal-karab. Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i. Dari Maimunah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing yang mereka sirik. Maka beliau bersabda, bagaimana jika kalian mengambil kulitnya? Mereka menjawab, sesungguhnya ia telah menjadi bangkai. Maka beliau bersabda, bangkai itu dapat disucikan dengan air dan dengan maknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Jadi hadis ini membawa makna yang sama. Dia menguatkan hadis-hadis yang sebelumnya bahawa bangkai itu walaupun dia bangkai, kotor, haram dimakan, haram digunakan, tapi bila dah disamak dengan air dan apa juga, maka ia telah menjadi suci. Yutahhiruha. Ada lafaz yutahhiruha, mensucikannya. Dan daripada hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW melarang kita daripada mensia-siakan harta yang boleh dimanfaatkan. Mereka sirik binatang laut, kambing yang bangkai, mati sakit ke, mati terbunuh ke, wallahualam. Memang tak boleh dimakan dagingnya, dah rugi dah berapa kilo. Tetapi ada bangkian yang masih boleh dipakai, iaitu kulit. Maka Nabi SAW menggalakkan, dalam hadis ini SAW menggalakkan sahabat-sahabat untuk jangan sia-siakan terus, jangan tanam. Tetapi apa? Manfaatkanlah kulitnya. Itu dia katakan tak boleh manfaatkan kulitnya, kan dia bangkai. Bukan sahabat-sahabat faham bahawa kulit pun tak boleh pakai. Sebab kulit ni memang lekat dengan daging. Jadi Rasulullah SAW menerangkan hukum syariat, iaitu apabila dia telah disamak dengan air, maka dia telah suci. Tentang perawi hadis ini, namanya adalah Maimunah, yang juga adalah Ummul Mukminin, isteri Rasulullah SAW, Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Namanya semula Barrah. Namanya asalnya adalah Barrah, lalu diganti oleh Rasulullah SAW dengan Maimunah. Kenapa Nabi SAW gantikan namanya Barrah? Dah bagus-bagus, bukan Maimunah. Tak sedap ni? Bukan tak sedap. Tapi Nabi SAW melarang ataupun tidak suka dengan nama Barrah. Barrah ni nama ni bagus sangat. Dia kata bagus sangat. Barrah tu maknanya amat-amat berbakti. Dia berkata Bar, dia tu kan? Dia memalikan Bar. Barrah tu femininnya. Tetapi masalahnya bila orang tanya nanti, Barrah ada tak kat rumah? Nanti orang kata tak ada. Dan Barrah tu maknanya apa? Kebajikan tak ada dalam rumah ni. Ini ada membawa maksud apa, tak bagus. Jadi macam tak suka nama-nama yang boleh bawa kepada hal tersebut. Jadi yang bagus sekali kita tukar kepada Maimunah. Itu mungkin salah satu daripada sebab. Tapi ada satu lagi sebab yang disebutkan bahawa Barrah itu nampak macam glamour sangat. Yang ni telah bagus sangat. Barrah tu amat berbakti. Dan dalam Islam kita tak boleh letak nama yang terlalu hebat sangat. terlampau hebat sangat dia. Kadang-kadang kita silap dia, kita letak mak bapa adalah mendapat anak kan, bukan selalu, bukan baru lah. Jadi kita nak letak nama yang best-best, glamour-glamour lah, atau yang sedap-sedap. Tapi kena ada pemahaman lah, kena belajar dulu lah. Sunnah dalam menamakan anak tasmiyah tu maulud. Jadi kena lihat nama tu jangan terlampau hebat sangat seperti apa tu cahaya agama ataupun apa dipanggil, apa dipanggil tiang agama dan sebagainya. Jadi ini ada kalimat-kalimat ataupun mana-mana yang terlampau sangat. Walaupun ada sebagian ulama nama yang macam itu, ketahuilah mereka itu bukan nama dia. Biasanya itu adalah gelaran dia, nama dia lain. Macam Ibn Kathir ini terlampau dia Imaduddin, Imaduddin itu maknanya tiang agama. Satu bukan nama dia lain. Orang panggil dia bukan dia yang namakan diri, dia tak salah. Dan mereka sebagian itu tak suka dengan nama-nama seperti ini kerana nama ini mengandung terlampau, terlampau tinggi sangat, nanti orang sombong ke apa. Itu yang pelik lah. Nama macam gini dah tak boleh, apalagi nama-nama yang selahirnya nama-nama orang-orang bukan Islam. Kalau bukan Islam dia Tuhan, nama-nama orang jahat-jahat pula lah. Yang buat maksiat terang-terangan, nama artis tu, artis ni dan sebagainya, campur tu campur ni, lagi patutnya tak boleh. Sekarang suka lah dengan nama apa tu, nama macam nama bunyi orang putih. Nama Melayu dah tak nak, tak apalah. Nama bunyi Arab pun dah tak nak. Sekarang nak nama bunyi apa? Bunyi orang putih. Itu yang kita tak tahu lah apa niat dia. Baik. Kemudian dia dinikahi oleh Rasulullah SAW dengan Munah ini pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 pada Umrah Al-Qadiyah. Wafat tahun 61 Hijrah. Ada yang mengatakan tahun 51 Hijrah. Dan yang lain mengatakan tahun 66 Hijrah. Dan yang lainnya lagi mengatakan selain itu. Dia adalah bibik, iaitu makcik kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Dan Rasulullah SAW tidak menikah lagi setelah menikah dengannya. Baik. Dalam syarah Muslim, kita baca sikit lagi, Imam Nawawi telah berkata, boleh menyamak dengan sesuatu yang dapat menyerap kotoran-kotoran kulit dan membuatnya harum serta menjaganya dari terjadinya kerusakan seperti asyad, sejenis pohon. Dia melanjutkan bahawa ia termasuk mutiara yang dijadikan oleh Allah di bumi menyerupai logam. Al-Jauhari berkata, seorang ulama bahasa, sesungguhnya pohon itu baunya wangi, rasanya pahit, dapat digunakan menyamak dan menguliti buah delima dan ubat-ubatan yang suci. Jadi itu antara bahan yang digunakan untuk menyamak. Tapi biasanya lain tempat, lain apa, lain bahannya lah. Yang kita tahu lah. Ada yang menyamak kulit dengan otak kan. Setelah baca tu dia pakai nama brain tanning. Kalau kambing tu dah ada sembelih, otak tu dia blender dengan dia tu, letak air sikit, dia blender dengan dia kalau panas sikit, lepas tu campurkan apa ni, disapu ke atas tu, atas kulit tersebut. Itu antara yang cara yang bagus untuk pelihara tu, kulit tersebut. Ini cara yang orang-orang Dayak, orang Indian eh, cara mereka macam tu, kan, daripada baca juga. Jadi macam-macam cara lah. Biasa dia cara yang apa ni, dia bersilip dengan sampai pada matlamat, maka dia boleh. Baik, apakah boleh kita samak dengan matahari je, tak pakai apa-apa bahan? Gantung sidai. Kata ulama, tidak dapat disucikan dengan matahari saja, kecuali menurut pendapat Al-Hanafi, ya, mazhab Hanafi. Dan juga tidak dapat disucikan dengan tanah, debu dan garam, menurut pendapat yang paling sahih. Dan mesti nak ada campur bahan-bahan lah, apa-apa bahan tu. Tapi tak cukup kita sikai begitu saja. Jadi sebenarnya memang awak cuba sikai kulit, lepas awak sembelih korban pun sikai. Apa jadi? Lalat datang berulat semua dia kata. Busuk. Tak boleh. Ini tak boleh. Mesti nak kena letak garam, letak apa-apa semua ni. Wallahualam. Ya, apa-apa soalan? Banyak juga ni kita boleh senang. Oh, kenapa berjana menyamak ni, menyamak kulit ni, kulit apa kena mengena dengan berjana? Jawabnya berjana tu apa? Pinggan, mangkuk dan cawan dan sebagainya. Dan bila kita telah terangkan tentang air, air apa, air laut, air apa tu kan, air bola, air perigi dan seterusnya, air ni dia duduk kat mana? Dia duduk kat bekas. Itulah namanya aniyah berjana. Jadi disebutkan tentang tentang berjana sikit. Dan antara berjana adalah apa? Mahirat, besi, apa semuanya dah termasuk juga kulit. Sebab tu dia sebutkan tentang kulit. Dan zaman dahulu memang kulit lah. Paling bagus kita letak air, nak jalan jauh-jauh macam cowboy dan sebagainya. Letak dekat kulit. Tahan masak tu. Jadi sebab tu lah kita, ini ulama menyebutkan hal ini. Itulah, Allah Allah. Besok lah eh. Baik, soal saya berhenti di sini dahulu. Semoga terdengar tugasnya yang bermanfaat kepada kita. Yang benar kepada Allah SWT adalah tidak diri saya. Terima kasih kerana setelah itu berlaku-laku dan berlaku. Bisa ia mengenai nama Allah SWT. Subhanallah wa bihamdika Thank you.